بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار، أعاذني وإياكم من النار. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbal alamin. Serta salawat dan salam kepada nabi kita Habibina Khatamul Anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk berada di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Da'uwat Dawa. Da'uwat Dawa tentang obat-obat jiwa yang bisa menyembuhkan dari segala jenis penyakit. Bahkan bisa menyembuhkan dari segala jenis permasalahan. Kita telah masuk dalam pembahasan doa. Bahkan pernah kita baca dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya, doa itu bisa merubah takdir. Lalu bagaimana korelasi hubungan antara doa dan takdir? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, tapi kita ulang sedikit lagi agar lebih jelas. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti ada sebab. Pasti ada sebabnya. Tidak akan mungkin Allah menakdirkan kepada kita sesuatu tanpa sebab. Karena sebab yang Allah jadikan untuk mengantarkan kepada takdir tadi itu merupakan keharusan yang ada. Bahkan semuanya harus ada sebab, kemudian ada akibat. Takdir itu adalah ketentuan Allah apabila seorang makhluk menempuh sebab. Timbul pertanyaan, Bukankah takdir telah ditulis 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi? Bukankah usaha kita baru kita lakukan sekarang? Yang sudah tertulis 50 ribu tahun yang lalu, sementara usaha baru dilakukan sekarang. Tapi takdirnya sudah tertulis. Kalau begitu, bagaimana hubungan antara yang tertulis yang telah lalu dengan perbuatan kita sekarang? Jawabannya adalah Allah, kita harus meyakini Allah Maha Mengetahui. Betul tidak? Wa 'allamul ghuyub. 'Allam itu sighah mubalaghah yang artinya sangat mengetahui perkara gaib. Orang yang ingin berbicara tentang takdir harus meyakini Allah memiliki ilmu tentang yang gaib. Apa hubungannya? Hubungannya Allah menuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa yang Allah tuliskan adalah ilmu Allah tentang apa yang akan kita pilih. Dipahami maksudnya, Pak? Saya contohkan. Kenyang, lapar, takdir Allah tidak? Takdir Allah. Kenyang atau lapar, takdir Allah. Kita belum makan malam ini, tapi Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, malam ini kita akan kenyang atau kita akan lapar. Betul tidak? Kenapa Allah tuliskan? Karena Allah tahu apa yang akan kita pilih. Ilmu Allah mendahului kita. Bukan Allah memaksa kita. Oh, berarti kalau Allah sudah tulis kita kenyang, pasti kita akan dipaksa jadi kenyang. Tidak. Allah tidak memaksa kita. Kita memilih amalan kita, tapi Allah tahu apa yang akan kita pilih. Ketika kita milih makan, maka itu sebab agar jadi kenyang. Bisa enggak orang kenyang tanpa makan? Enggak bisa. Harus. Kalau mau kenyang, makan. Kita sekarang kembali ke doa. Allah takdirkan kita kaya atau miskin sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Kalau kita doa minta, Allah kasih. Kalau kita tidak minta, Allah tidak kasih. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, kita minta atau tidak. Dipahami, Pak? Maka seperti itulah takdir. Seperti itulah doa. Simpelnya atau ringkasnya, doa itu hampir sama atau bahkan sama seperti usaha-usaha yang kita lakukan. Kita berobat, mau sembuh atau mau sakit, berobat. Enggak, saya enggak mau sembuh, ya enggak usah berobat. Kalau kamu enggak berobat, takdir sakit yang kamu dapatkan. Kalau kamu berobat, takdir sembuh yang kamu dapatkan. Tapi Allah tahu mana yang akan engkau pilih. Kalau engkau berdoa, Allah berikan kebaikan yang engkau harapkan. Kalau engkau tidak berdoa, Allah tidak berikan apa yang engkau tidak minta. Tapi Allah tahu engkau akan berdoa atau tidak. Kenapa Allah tahu? Allamul ghuyub. Dia Maha mengetahui, ilmunya melampaui sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah ini, maka Allah menuliskan apa yang akan terjadi sampai yaumul kiamah. Karena Allah Maha tahu. Maka itu Allah dalam memahami bab-bab takdir harus meyakini Allah berilmu. Ilmu Allah meliputi segalanya. Harus meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kemudian Allah menulisnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya untuk kita. Maka hubungan antara doa dan takdir itu bagaikan hubungan antara orang makan dan tidak makan. Kenyang dan lapar. Sebagian orang kita bahas pertemuan yang lalu mengatakan enggak ada faedahnya kamu doa enggak doa, sama aja, sama saja karena sudah ditulis takdirnya. Tidak. Memang sudah tertulis, tapi apa yang tertulis adalah sesuai ikhtiar kita. Usaha kita. Di sini dikatakan ya, wa qalu hadzal hukmu ta'atul ma thawab. Bahkan mereka menganalogikan lebih luas. Bukan hanya doa, kata mereka. Doa itu enggak ada faedahnya karena sudah ditakdirkan. Bahkan mereka tidak berhenti di sini. Mereka menganalogikan kepada yang lain. Apa yang lain? Amal dan pahala. Surga dan neraka. Kata mereka, sama saja kamu beramal, kamu enggak beramal, kalau sudah takdirnya neraka, ya neraka. Sama saja kamu sholat, enggak sholat, kalau sudah takdirnya surga, ya surga. Ini katanya, وَهَذَا حُكْمُ الطَّعَاتِ مَا أَثَوَابُ وَالْقُفْرُ وَالْمَعَاسِ مَا الْإِقَابِ وَهِيَ أَمَارَةُ الْمَحْضَهِ لِوُقُوِي ثَوَابِ وَالْإِقَابِ لَأَنَّهَا أَسْبَابٌ لَهُ. Mereka menyangka bahwa ketaatan, pahala, kekufuran, kemaksiatan bersama dengan iqab, hukuman dan ancaman itu cuma tanda saja, tidak ada hubungannya, tidak ada sebab akibatnya. Hakada indahum kasr wal inkisar. Begitu juga bagi mereka, hubungan antara pecah dan memecahkan enggak ada hubungannya. Ini gelas. Sekarang enggak pecah, sekarang ini bagus. Kalau Allah takdirkan dia pecah, enggak saya banting juga pecah sendiri. Kata mereka, kalau Allah takdirkan dia tidak pecah, walaupun saya banting tidak akan pecah. Kata mereka, tidak ada korelasi hubungan antara sebab dan akibat. Ini salah. Betul, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segalanya. Tapi takdir tadi pecah atau tidak akan berkait dengan sebab. Sebagaimana akan datang kenyang apabila kita makan, akan hilang haus apabila kita minum. Tidak akan mungkin bisa hilang haus kalau kita tidak minum. Bisa saja saat kalau kehendaki bisa, tapi itu bukan kehendak syar'iyah. Kehendak Allah yang fitrah, yang benar, yang kauni, kita harus menempuh sebab. Termasuk ikhtiar dan sebab yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita adalah doa. Doa salah satu ikhtiar, usaha. Sebagaimana kita bekerja itu ikhtiar, maka doa juga adalah ikhtiar dan usaha kita. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, wassawabu annaha huna qisman tsalitsan ghairu ma dzakarahu sa'il. Yang benar adalah ada jenis yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penanya, wa huwa anna hadzal maqdur qudira bi asbab. Yaitu apa itu yang ketiga? Ini yang benar. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan ditakdirkan itu berhubungan dengan sebab. Wa min asbabihi, dan di antara sebab dijadikannya takdir atau dijadikannya sebuah perkara adalah doa. Tidak ada sesuatu pun yang ditakdirkan yang tidak ada sebabnya. Pasti ada sebab. Kenapa si fulan Allah berikan hidayah, kenapa si fulan tidak? Pasti ada sebab. Kenapa si fulan Allah biarkan di atas kesesatan, kenapa si fulan Allah mudahkan dalam ketaatan? Pasti ada sebab. Tidak akan ada yang tidak akan ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Wa huwa anna hadzal maqdir. Walakin qaddara sababih. Fama ta'atal 'abdu bisabab wa qal maqdur. Akan tetapi Allah yang menentukan sebabnya. Allah yang menentukan sebabnya. Ketika makhluk tadi tidak menempuh sebab atau ketika makhluk menjalani sebab, maka dia akan mendapatkan apa yang ditakdirkan. Ketika dia tidak menempuh sebabnya, ikhtiarnya, maka tidak akan mendapatkan apa yang dia takdirkan. Wa hadza kama qaddara sab' wa ra'i bi aql wa syarab. Ini bagaikan ditakdirkan kenyang dan dahaga bagi orang yang makan dan minum. Wa qaddara walad bil wata, sebagaimana orang ditakdirkan punya anak dengan berhubungan intim. Wa qaddara husul zar' bil badar, bagaimana orang mendapatkan panen dengan cara bertani. Wa qaddara khurujun nafsil haywan bi dhabh, bagaimana ditakdirkan akan matinya seekor hewan dengan menyembelihnya. Wa kadzalika qadara dukhulul jannati bil amal, begitu juga ditakdirkan masuk surga kalau ada amal. Jadi antara akibat atau hasil di dunia dengan hasil akhirat sebenarnya ada kesamaan. Maksudnya, kalau kita di dunia ingin mendapatkan gaya, ingin mendapatkan nikmat, ingin mendapatkan kenyang, ingin mendapatkan sehat, harus tempuh usaha agar mendapatkan itu semua. Begitu juga orang yang ingin mendapatkan surga, harus tempuh jalan agar mendapatkan surga. Harus melari atau jauh atau menghindar dari jalan yang memasukkan dia ke neraka. Ketika dia berjalan menuju neraka, lalu kita ingatkan, jangan kamu melakukan amalan yang haram, dia katakan takdir. Kalau Allah takdirkan saya masuk surga, saya akan masuk surga. Ini sama seperti orang yang tidak mau kerja tapi maunya uang. Mungkin gak, Pak? Kerja, enggak lah. Kalau Allah takdirkan juga nanti saya kaya. Berobat, enggak lah. Kalau Allah takdirkan juga nanti saya sembuh. Nikah biar punya anak, enggak usah. Kalau Allah takdirkan nanti juga saya punya anak. Mungkin tidak? Enggak mungkin. Mungkin saat Maryam punya anak enggak pakai nikah. Itu keluar daripada fitrah manusia. Itu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Tapi hukum asalnya manusia harus menempuh sebab. Sama seperti itu surga dan neraka. Jangan kita berpikir bahwa Allah sudah takdirkan yang masuk surga, kalau gitu saya sudahlah enggak usah beramal. Ketika tidak beramal berarti engkau milih untuk masuk neraka. Karena hakikatnya hidup ini surga atau neraka kita yang memilih. Pilihan kita menjadi mudah atau tidak, Allah yang menolong. Ketika Allah menolong, memudahkan, maka itulah pertolongan Allah. Kalau kita gak memilih, maka kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, ini bab hubungan antara doa dan takdir. Apakah bisa doa merubah takdir? Kita katakan bisa. Karena doa itu ikhtiar usaha. Maka usaha akan mempengaruhi sebab. Karena usaha adalah sebab, akan mempengaruhi akibatnya. Sebagaimana makan akan, mungkinkah makan merubah takdir, Pak? Sekarang ini contoh. Kita malam ini belum makan. Habis sholat isya, kita mau makan atau tidak makan, apakah dipaksa? Gak ada yang maksa kita. Siapa yang memilih makan atau tidak? Kita. Ketika kita milih makan, takdir apa yang kita dapatkan? Kenyang. Ketika kita milih tidak makan, takdir apa yang kita dapatkan? Lapar. Siapa yang memilih? Kita. Tapi Allah tahu apa yang akan kita pilih. Maka Allah menakdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi apa yang akan kita pilih. Karena ilmu Allah mendahului segalanya. Sama seperti itulah doa. Maka dikatakan di sini, ya, wa dukhulun nar bi'amal, hadha qismun wal haqq wa hadha alladhi harramahu sa'il wa lam yuwaffiq lah. Maka itu kata dia, wa hina idin fadu'a'u min aqwa'il asbab. Maka dari itu doa adalah sebab yang paling kuat untuk menggapai apa yang kita harapkan. Fa idza qadara wuqul mad'u bih bidu'a lam yasi an yaqulu la faida fi du'a. Jika terjadi apa yang dipinta dengan doa, maka tidak boleh mengatakan tidak ada faedahnya berdoa. Sebagaimana tidak dikatakan la faida fi aql wa syurb, tidak sebagaimana tidak mungkin dikatakan enggak ada faedahnya makan dan minum, atau tidak ada faedahnya segala kegiatan dan amalan. Walaysa sayu min asbabi anfa min du'a, dan tidak ada sebab yang paling bermanfaat sebagaimana sebabnya berdoa. Kita setiap usaha, setiap keinginan, pasti kita menempuh usaha. Contoh, orang mau dagang, dia mau jualan. Ketika dia mau jualan, pasti dia memprediksikan apa yang harus dijual. Pasarannya siapa, tempatnya bagaimana, bagaimana cara promosinya. Itu semua dia pikirkan. Untuk apa? Mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kata Ibnu Qayyim, Pada hakikatnya sebab yang paling kuat dan paling bermanfaat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah doa. Kita mungkin bisa jadi sudah milih barang yang terbaik, tempat yang terbaik, cara promosi yang terbaik. Tapi kalau kita enggak doa, Allah belum tentu mau menggerakkan hati orang mampir ke toko kita. Kita udah setting, udah bagus ini, paling bagus toko kita bikin biar orang menarik dan melihat. Kita bikin promosi yang baik, kita pilih barang, kita pilih harga. Itu semua sebab agar laris barang dagangan. Tapi ketika dia meninggalkan satu sebab, apa itu? Doa, belum tentu tercapai apa yang dia inginkan. Karena datangnya orang ke toko kita, tertariknya orang dengan barang kita, bergeraknya hati dia untuk membeli kepada kita, Allah yang menggerakkan hati. Kita mau tarik bagaimanapun, kalau Allah gak gerakkan hatinya, tidak akan masuk ke toko kita. Maka mintalah kepada yang membolak-balikkan hati, agar melunakkan hati-hati mereka datang ke toko kita. Doa sebab yang terbesar. Ini dalam dagang, dalam usaha, dalam apapun, sama. Sakit, cari dokter yang terbagus, ahli, sebab terbaik. Cari obat yang bagus, ahli, atau obat yang dosisnya benar, sebab juga. Lalu hindari makanan-makanan yang kira-kira memperlambat sembuh, sebab juga. Tapi kalau enggak doa, kurang. Karena doa hakikatnya adalah sebab yang paling bermanfaat. Bahkan sebelum kita melakukan itu semua tadi, lakukan yang pertama kali adalah doa. Agar apa? Agar Allah bimbing kita. Ya Allah, aku ingin berobat. Obati aku ya Allah. Allah bimbing ketemu jodoh dokter yang baik. Ketika sudah berdoa lagi, Allah bimbing dokternya, diberikan ilmu oleh Allah sehingga mendeteksi penyakit dengan tepat. Siapa yang bimbing? Allah. Ketika sudah terdeteksi obatnya dengan tepat, terdeteksi juga bagaimana dosis dengan tepat, Allah yang memberikan taufik, kita bisa sembuh. Maka segala usaha, sebab yang paling bermanfaat adalah doa. Kembali ke buku kita. Sama seperti juga orang yang ingin berubah. Ini buku ini berbicara orang bermaksiat. Harus menempuh sebab. Nanti aja deh anda berubah kapan kalau Allah berikan hidayah. Kapan Allah berikan hidayah kalau hidayah gak dicari? Salah satu hidayah itu datang adalah berdoa. Dan berdoa hidayah yang paling baik ada pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau gak pernah sholat, gak pernah baca Al-Fatihah, berarti gak pernah doa dapat hidayah. Kapan Allah memberikan dia hidayah? Tapi kalau dia berdoa, sholatnya dijaga, Al-Fatihahnya dihayati, minta kepada Allah hidayah, Allah bimbing dia. Dapat teman-teman yang baik, dapat lingkungan-lingkungan yang baik, dapat keluarga-keluarga, dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah bimbing dia. Kenapa Allah membimbing dia? Doanya. Hidayah telah dia minta. Mau berubah, tinggalkan tempat yang rusak. Mau berubah, tinggalkan teman yang rusak. Mau berubah, hijrah. La tanqati hijrah hatta tanqati taubah, kata Rasulullah. Tidak akan pernah terputus ibadah hijrah sebagaimana akan terputusnya taubat. Sampai terputusnya taubat. Wa la tanqati taubah, tidak akan pernah terputus taubat hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari sebelah barat. Maka hijrah tetap disyariatkan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Doa sama Allah penting. Sebelum melakukan kebaikan, bertekad ingin melakukan kebaikan, doa sama Allah. Ya Allah, berikan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar bisa terus mengingatmu. A'inni ala dzikrika wa syukrika, tolonglah aku agar terus bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, tolonglah aku agar bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa awal yang pertama kali harus dilakukan sebelum kita melakukan semua perkara. Bahkan jangan kita melakukan dan jangan kita bersandar hanya kepada sebab yang lain sebelum kita melakukan doa. Di sini disebutkan Umar yantasiru biddu'a, bahkan Umar bin Khattab minta tolong kepada Allah dengan berdoa. Walamma kana ashabatu radhiyallahu anhum a'lamul ummah billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wafqahum fi dinihi kanu aqwam bihadzal sabab wa syurutihi wa adabihi wa ghairihi min ghairihim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling berilmu tentang Allah dan tentang Rasulullah. Orang yang paling faqih tentang agama, para sahabat radhiyallahu an. Maka mereka orang yang paling melakukan sebab ini. Apa itu? Doa. Menjaga syarat-syaratnya, menjaga adab-adabnya dibanding selain mereka. Wa kana Umar dicontohkan. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu an yantasiru bihi ala aduwihi. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an minta tolong dengan doa untuk bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Wa kana a'zamu jundihi, bahkan doa adalah pasukan dia yang paling agung. Penaklukan atau Islam tersebar, bahkan hampir bisa menguasai 2/3 atau 1/3 dunia itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jatuhnya Persia, bahkan sebagian lagi negeri-negeri besar terjatuhkan itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi Umar tidak pernah bersandar kepada kekuatannya pasukan. Apa yang jadi sandaran Umar? Apa yang jadi tempat pertolongan Umar? Doa kepada Allah. Karena banyaknya jumlah pasukan belum tentu bisa menang, dan sedikitnya pasukan belum tentu pasti kalah. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada perang Badar? Sedikit. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sekitar 300 orang, musuh sekitar 1000 lebih. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala menang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an banyak penaklukan kota di zaman Umar. Tempat atau pasukan yang paling pertama kali dan paling agung di sisi Umar adalah berdoa kepada Allah. Wa kana yaqulu li ashabihi, dahulu Umar mengatakan kepada teman-temannya, lastum tansuruna bikathratin wa inna latansuruna minas sama, kalian bukan menang dikarenakan kalian banyak, tapi kalian menang dan ditolong dikarenakan pertolongan dari langit. Tidak menyandarkan kepada kekuatan diri. Inilah orang yang bertawakal kepada Allah. Ini dalam peperangan, tapi hakikatnya semua perbuatan kita, semua hasil yang kita dapatkan, jangan sandarkan kepada diri kita. Jangan pernah bilang saya dapatkan ini karena kecerdasan saya. Jangan. Jangan pernah bilang saya dapatkan ini karena kegigihan saya. Belum tentu. Jangan pernah bilang saya mendapatkan keberhasilan ini gara-gara kelihaian saya. Tidak. Tapi yang pertama kali karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan rahmat kepada kita. Karena kalau hanya orang pintar yang pasti berhasil, betapa banyak harusnya semua orang pintar berhasil. Tapi kita lihat ternyata tidak semua orang pintar berhasil. Kalau kita lihat bahwa kalau kita katakan pasti orang semua gigih berhasil, tapi kita lihat betapa banyak orang gigih belum tentu berhasil. Keberhasilan itu dari Allah, tapi usaha perlu diiringi, karena Allah akan memberikan keberhasilan kepada orang yang berusaha. Tapi ketika kita mendapatkan keberhasilan tadi, jangan sandarkan penuh kepada usaha kita. Sandarkan kepada Allah yang maha baik. Sebagaimana Umar ketika mendapatkan kemenangan, mendapatkan menaklukkan kota-kota besar, bahkan menaklukkan musuh-musuh yang lebih besar dari mereka. Kata Umar, lastum tansuruna bikathratin, kalian bukan menang dikarenakan banyak, tapi menang dikarenakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hindar dari kiber. Hindar dari sombong, hindar dari congkak, hindar dari ta'ajub, bangga diri. Semuanya fadlum minallah. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata dia, dalam sebuah riwayat Umar mengatakan, "Innilah ahmilu hammul ijabah walakin hammud du'a." Aku tidak la ahmil, tidaklah yang menjadi fokusku itu kapan dikabulkannya doa, tapi hammud du'a. Yang menjadi fokusku adalah berdoa itu sendiri. Fa idza alhamtum ad-du'a, fa idza alhamathum ad-du'a fa innal ijabah ma'ah. Kapan kalian diberikan ilham untuk berdoa, maka ijabah, pengkabulan doa pasti akan bersama kalian. Artinya, kapan Allah mengetuk diri kita untuk ingin berdoa, berarti sudah di depan mata harapan akan kita dapatkan. Karena doa pasti dikabulkan. Dan jangan, kata Umar di sini, tidak aku fokus kepada kapan dikabulkannya doa, tapi fokuslah kepada berdoa. Karena setiap rintihan kita, setiap doa kita, setiap pinta kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, atau dalam berkata Ibnu Qayyim, "Faman alhama du'a faqad urida bil ijabah." Barang siapa yang diberikan ilham dengan berdoa, maka dia telah diinginkan dengannya pengkabulan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Surat Ghafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ud'uni, mintalah kepadaku. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari minta kepadaku. Karena orang yang enggak pernah minta kepada Allah hakikatnya orang yang sombong. Mengapa sombong? Karena dia merasa tidak butuh Allah. Sementara manusia, khuliqal insanu dhaif, manusia diciptakan lemah. Secerdas apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, kita butuh Allah. Orang yang tidak pernah minta kepada Allah seolah-olah tidak membutuhkan Allah. Orang-orang yang seolah-olah tidak membutuhkan Allah adalah orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari meminta padaku, dari beribadah padaku, akan masuk neraka jahannam dakhirin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 atau 186 Allah berfirman, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku, sa'alaka 'ibadi, jika bertanya padamu hambaku tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan permintaan orang yang berdoa jika dia meminta padaku. Ayat ini Allah berjanji akan mengabulkan doa. Tidak pernah Allah katakan, kalau kamu berdoa aku lihat dulu doamu, tidak. Kalau kamu berdoa atau nanti doamu kupendek, tidak ada. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doa padaku, aku akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang jika dia meminta. Maka doa pasti terkabul. Para Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, antara doa, doa itu bagaikan tiga perkara. Pertama, Allah kabulkan. Ini mungkin Allah kabulkan. Yang kedua, Allah akhirkan. Allah berikan nanti di yaumul kiamah atau di jannah Allah. Yang ketiga, kalau doa tadi tidak dikabulkan atau tidak diberikan di jannah, yang ketiga adalah Allah palingkan dari kita kejelekan. Maka bisa jadi kita tidak tertimpa musibah dikarenakan doa-doa kita. Kita tidak tertimpa kejelekan dikarenakan doa-doa kita. Ayat ini berkata, "Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya padaku, katakanlah aku dekat. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Nahnu aqrabu minkum min hablil warid." Kami lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Berarti apapun yang terbetik di hati kita, Allah tahu. Karena Allah dekat. Di mana dekatnya Allah? Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa ila as-sama." Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam waktu 6 hari. "Tsumma istawa ila as-sama." Kemudian Allah bersemayam di langit. Allah berkata bahwa dia di langit. Subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi perbuatannya, mulia. Dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika dia menampar budak perempuannya, dia merasa bersalah. Dia ketika merasa bersalah ingin menebus kesalahannya, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah menampar budak perempuanku. Apa kafarahnya?" Maka Rasulullah katakan, "Panggil budak perempuanmu." Dipanggillah budak perempuan tadi. Rasulullah bertanya kepada dia dua perkara. Yang pertama, Rasulullah bertanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Kata dia, "Fis sama." Allah di langit. "Man ana?" Siapa aku? "Anta Rasulullah." Kamu adalah Rasulullah. Setelah dia menjawab dua jawaban ini, Rasulullah mengatakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Lepaskan dia, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini, membebaskan budak itu harus orang yang beriman. Apa keyakinan orang beriman? Allahu fi fis-sama. Allah itu di langit. Allah itu di langit. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ar-Rahman, Allah berada di istiwa di langit. Timbul pertanyaan, saat bilang Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Sekarang Allah di langit, bagaimana? Apa jawaban kita? Hah? Siapa bilang langit itu jauh? Kita yang bilang, benar enggak? Langit jauh siapa yang bilang? Kita. Tapi Allah enggak pernah bilang langit jauh bagi Allah. Aqrabu minkum min hablillah. Karena jauh dan dekat itu relatif, betul tidak sih, Pak? Hah? Kalau Bapak suruh ke Aceh naik bis, jalan kaki jauh apa dekat? Ke Aceh jalan kaki. Hah? Atau kemana ke Ciamis jalan kaki jauh apa dekat? Jauh. Tapi kalau suruh naik pesawat ke Aceh dekat apa jauh? Ya masih dekat dibanding jalan kaki. Jauh dan dekat itu relatif. Kalau kita dikarenakan kelemahan kita, kekurangan kita, karena kita makhluk, ya langit itu jauh bagi kita dan sangat jauh. Tapi Allah enggak pernah mengatakan langit itu jauh bagi Allah. Jangan kita samakan Allah dengan diri kita. Allah katakan, "Nahnu aqrabu minkum min hablil warid." Kami lebih dekat dari kalian dari urat nadi, karena Allah Subhanahu wa taala tetap berada di langit. Dekat bagi Allah. Bahkan daun yang jatuh Allah tahu. Jauh bagi siapa? Kalau kita katakan langit itu jauh bagi Allah, berarti kita telah menghinakan Allah. Karena jauh, kalau itu kita katakan jauh bagi Allah, berarti Allah lemah. Dan Allah tidak lemah. Du quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang kokoh. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an, Fir'aun pernah minta kepada Haman, yaitu salah satu ajudannya. Apa permintaannya? "Ya Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi sebagai tangga untuk naik ke langit." Fa'atali'a ila ilahi Musa. agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Fa innil adzunu kadzibah, dan aku sangka Musa adalah pendusta. Siapa ini? Fir'aun minta apa? Dibangunkan bangunan tinggi yang mencakar langit karena ingin melihat Tuhannya Musa. Apa kata Fir'aun? Karena aku menyangka Musa itu pendusta. Berarti yang meyakini Allah di langit keyakinan Musa atau keyakinan Fir'aun? Paham ayatnya, Pak? Fir'aun mengatakan, Ya Haman, bangunkan aku bangunan, fa'attali'a ila ilahi Musa, bangunan yang tinggi yang mencakar ke langit, agar aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa innil adzunu kadzibah, dan aku menyangka Musa itu berdusta. Berarti pemahaman ayat ini, Musa mengabarkan Tuhannya di langit. Fir'aun bilang, bangunkan aku bangunan yang tinggi mencakar langit agar aku bisa melihat Tuhannya Musa di langit. Aku menyangka, aku yakin Musa berdusta. Timbul pertanyaan, siapa yang meyakini Tuhan di langit? Musa. Siapa yang tidak meyakini Tuhan di langit? Fir'aun. Al-Quran yang mengatakan. Apakah langit jauh, Pak? Yang mengatakan jauh benar karena dia makhluk. Tapi kalau dia katakan langit jauh bagi Allah, dia telah menghinakan Allah. Allah tidak pernah katakan langit jauh. Nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Kami lebih dekat dari kalian, dari urat nadi kalian. Wa fi sunanihi, dalam sunannya. Wa sunan Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Dari Sunan Ibnu Majah, hadis ini sahih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, barang siapa yang enggak pernah minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Allah marah dan murka kepada hamba yang enggak pernah minta kepada Allah. Karena ketika kita minta mengangkat tangan, suara yang lirih, hati penuh harapan, berarti kita mengakui Allah yang maha kuat, kita ini lemah. Kalau kita enggak pernah angkat tangan, enggak pernah minta, enggak butuh Allah, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah. Allah murka dengan orang seperti ini, yang takabur, sombong kepada Allah. Karena berdoa dan meminta itu adalah perendahan diri. Betul tidak, Pak? Ketika kita doa, apalagi doanya sambil melirih, sambil menangis, sambil mengeluarkan suara-suara yang lirih, itu adalah perendahan diri. Ketika kita merendahkan diri kepada Allah, itu adalah ibadah. Berarti kita sedang mengagungkan Allah. Orang yang tidak pernah merendahkan dirinya kepada Allah, Allah murka kepadanya. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Sebagian orang tidak sadar, saking semua kehidupannya telah terpenuhi, dia bingung, saya mau doa apa? Badan sehat, anak soleh, istri baik, doa apa? Bingung. Ingat, doa itu ibadah. Banyak sekali yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harapan kita kepada Allah, semakin menunjukkan kita merendahkan diri kepada Allah. Bukankah kita butuh surga Allah Subhanahu wa taala? Sudah kejamin masuk surga apa belum? Kalau begitu, cukupkah kita berdoa? Belum. Bukankah neraka Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat? Sudah terjaminkah kita terjaga dari neraka? Belum. Maka butuhlah kita banyak-banyak berdoa, yudandin, mengulang-ulang doa. Nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga-Mu dan lindungi aku dari neraka-Mu. Belum lagi kehidupan-kehidupan kita dunia, amalan kita. Kalau lagi rajin, subhanallah rajin, sop paling awal. Iya. Kalau lagi malas, subhanallah, kadang-kadang hampir ngejamak zuhur sama asar, hampir. Bedanya tipis sama orang jamak. Ya tubillah. Bagaimana supaya beristiqomah? Doa kepada Allah. minta kepada Allah hati agar kokoh dan tetap istiqomah. Wa hadza yadullu anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Fa idza radha wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fi kulli khairin faridahu kama anna kullu bala'in wa ma'siyatin fi ghadabihi. Ini menunjukkan bahwa keriduan Allah itu ada permintaan dan ada pada doa-doa kita. Jika Allah meridhoi, maka fi kulli khairin fi ridah, maka segala kebaikan ada pada keriduan Allah. Wa kama anna kullu bala, sebagaimana segala jenis bala musibah itu ada pada kemurkaan Allah. Kalau kita mau dapat segala kebaikan, maka carilah ridha Allah. Kalau mau menghindar dari segala bala, segala musibah, segala ujian, maka berlindunglah kepada Allah. Wa qad dzakara Imam Ahmad fi kitab az-zuhd atharan anallahu la ilaha illa ana fa idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha fa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi' minal walad. Diriwayatkan dalam Imam Ahmad kitab Zuhud, Allah berfirman, aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Jika aku meridhoi, maka aku akan berkahi. Wa laysa li barakati muntaha, dan jika aku memberkahi, tidak akan pernah habis kebaikannya. Fa idza ghadibtu la'antu, jika aku murka, maka aku akan laknat. Wa la'nati tablughu sabi minal walad, dan laknatku akan terus ada pada 7 keturunan. Iyadzubillah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah sebab yang terbaik. Orang yang tidak pernah doa berarti orang yang tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah menundukkan diri kepada Allah. Bahkan Allah murka kepada orang yang tidak pernah minta kepada Allah. Banyaklah minta kepada yang maha kaya, banyaklah minta kepada yang maha mampu, banyaklah minta kepada Allah, karena sebanyak-banyaknya kita meminta semakin menunjukkan bahwa kita hamba. Allahumma musta'an. Kurang lebih mohon maaf, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.